Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya memiliki istri yang sudah berumur. Apakah masih sebagai suami istri layak untuk berhubungan atau harus bersabar? Jazakallahu khairan katsiran. Emang kenapa kalau sudah berumur? Nah, kadang-kadang ada seorang wanita tambah umur tambah cantik, masya Allah. Nah, sehingga tidak mengapa walaupun dia sudah menopause untuk tetap berhubungan dengannya. Hanya saja biasanya kalau sudah menopause itu tidak hamil begitu. Barakallahu fikum. Sehingga malah engkau mungkin lebih berpikir dengan luas, tidak khawatir begini, tidak khawatir begitu, karena sudah tidak ada lagi telurnya ya istilahnya. Barakallahu fikum.